Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut kita bisa beramal, dengan amal tersebut akhirnya kita bisa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan surat Al-Baqarah, dan pada hari ini kita membicarakan ayat yang ke-11. Sebelumnya, pada hari kemarin kita sudah menyebutkan faedah-faedah dari ayat yang ke-10. Salah satu faedah yang sangat menonjol pada ayat yang ke-10 adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Artinya, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan kepada hati-hati mereka penyakit. Apa faedah yang kita ambil dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ini? Bahwa siksa, salah satu siksa yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia akan mengawali maksiat lainnya. Jadi maksiatnya tidak terputus. Fa'uqubatul ma'asi al-ma'asiatu ba'daha. Siksa maksiat-maksiat adalah maksiat selanjutnya. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Penyakit hati ada dua. Nah, yang pertama, penyakit yang berkaitan dengan syahwat. Seperti apa itu penyakit yang berkaitan dengan syahwat? Seperti zina, kemudian keinginan terhadap harta, kemudian keinginan terhadap jabatan. Ini adalah penyakit apa? Syahwat. Di sana ada penyakit yang lain, yaitu penyakit syubhat. Penyakit syubhat seperti kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, kemudian perbuatan bid'ah, dan yang lain-lainnya. Siapa yang selamat dari dua penyakit ini, maka dia akan selamat kehidupannya di dunia dan di akhirat. Baik. Setelah itu kita membaca ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qanu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ini adalah ayat yang ke-11 dan ke-12. Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, ai idza naha haula atau nuhiya haula al munafiqun anil ifsad fil ard wa huwa al amal bil kufri wal ma'asi wa minhu izharu sarair al mu'minin li aduwihim wa muwalatihim lil kafirin qalu innama nahnu muslihun. Maka artinya ayat yang ke-11 yang berbunyi, dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di bumi, mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah kami hanyalah mengadap orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, jika orang-orang munafik mereka itu dilarang untuk melakukan kerusakan di bumi, yaitu mereka melakukan kekafiran dan maksiat. Dan dari kerusakan tersebut adalah memperlihatkan kepada orang-orang beriman secara rahasia permusuhan mereka dan juga loyalitas mereka kepada orang-orang kafir. Maka orang-orang munafikun akan mengatakan, innama nahnu muslihun. Fajama'u bainal amali bil fasadi fil ardi wa idharuhu wa idharuhum wa idharihim annahu laysa bi ifsadin bal huwa islah qalban lil haqa'iqi wa jama'a baina fi'lil batili wa i'tiqadihi haqqan wa hadha a'zamu jinayatin mimman ya'malu bil ma'siyah ma'a'tiqadi annaha ma'siyah fa hadha aqrabu lis salamati wa arja li ruju'i. Subhanallah. Beliau mengatakan, perhatikan, orang munafik, kata beliau, jika dikatakan kepada mereka, wahai orang-orang munafik, kalian jangan merusak di bumi. Jangan merusak di bumi dengan cara melakukan kekafiran dan melakukan maksiat-maksiat. Juga jangan merusak di bumi dengan cara kalian memperlihatkan kepada orang-orang beriman permusuhan yang tersembunyi dan loyalitas yang tersembunyi kepada orang-orang kafir. Akan tetapi kemudian kalian mengatakan, innama nahnu muslihun, kami hanya orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maka di sini sebuah kesalahan yang terjadi dari orang-orang munafik mengumpulkan dua hal. Jama'u bainal amali bil fasadi fil ardh wa idharihim annahu laysa bi ifsadin bal huwa islah. Mereka mengumpulkan antara dua hal. Yang pertama merusak di bumi, yang kedua mereka mengaku itu bukan kerusakan. Ya. Sebagai bentuk pembalikan terhadap fakta. Mereka mengumpulkan antara perbuatan yang batil dan meyakini bahwasanya perbuatan batil ini hak. Ini dua kesalahan orang munafik. Ya. Dan ini adalah lebih besar kriminalnya dibandingkan orang melakukan kesalahan dan dia ngaku salah. Paham, Pak? Bagaimana buruknya orang munafik? Orang munafik itu ketika dikatakan, kamu jangan merusak di bumi, wahai orang-orang munafik. Dengan cara kamu kafir meskipun lisannya Islam tetapi hatinya kafir. Kamu jangan merusak di bumi, wahai orang munafik. Dengan cara kamu maksiat. Seperti maksiat-maksiat yang mereka lakukan, membuat masjid dirar. Ingin mencelakakan Rasulullah dan para sahabatnya. Mencela para sahabat. Mengajak orang-orang pulang dari medan pertempuran ketika peperangan Uhud. Jangan kamu berbuat maksiat. Ketika dikatakan seperti itu kepada orang munafik, mereka mengatakan, malah mereka mengatakan, oh, perbuatan kami ini adalah sebuah kebaikan. Jadi dua, mereka mengumpulkan keburukan. Seperti peperangan Uhud. Peperangan Uhud itu kan mereka kok bisa mundur itu kenapa? Mereka punya alasan. Orang munafik itu punya alasan. Kata mereka, kami sebelum Islam, sebelum menjadi orang Islam, kami adalah penduduk Aus dan Khazraj. Pantang untuk kami menghadang musuh. Kami menghadang di kampung kami. Tidak ada yang berani masuk ke dalam kampung kami. Pantang bagi kami untuk keluar menghadang musuh. Ini sebuah kehinaan. Itu alasan mereka. Alasan yang mereka buat-buat. Akhirnya mereka pulang. Ya, pulang. Sepertiganya pulang. Subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik kalau dikatakan, kamu itu salah, jangan merusak di bumi. Malah mereka mengatakan, ini perbuatan yang malah baik. Jadi dua kesalahan mereka, orang munafik. Yang pertama melakukan kerusakan, yang kedua menganggap kerusakan tersebut adalah baik. Ini hati-hati, jangan kita bersifat seperti ini. Di tengah-tengah kita bermuamalah dengan sesama muslim, ya, menganggap bahwasanya itu perbuatan baik, ternyata sebenarnya itu adalah perbuatan buruk. Dia menganggap itu baik, sudah itu buruk, menganggap dia itu juga buruk, baik. Jadi kedua kesalahan. Lebih selamat lagi kata Syekh, wa hadza a'zamu jinayatin mimman ya'malu bil ma'siyah ma'tiqadi annaha ma'siyah fa hadza aqrabu lis salamah wa arja li ruju'i. Yang lebih baik adalah orang yang melakukan maksiat, melakukan kekafiran, tapi dia tahu ini kafir, ini salah. Ini orang seperti ini cepat-cepat dia kembali kepada kebenaran. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ar-ruju'u ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus di dalam sebuah kebatilan. Nah, maka faedah yang pertama yang kita ambil dari pengajaran atau pembacaan tafsir As-Sa'di rahimahullah pada pagi ini adalah orang munafik mengumpulkan dua kekeliruan yang sangat fatal. Yang pertama, melakukan kerusakan. Yang kedua, meyakini kerusakan itu perbuatan baik. Ini orang munafik. Saya ulangi, orang munafik melakukan dua kerusakan atau kesalahan yang fatal. Lebih tepatnya kesalahan yang fatal. Yang pertama, melakukan kerusakan di bumi. Yang kedua, menganggap kerusakan tersebut adalah baik, perbuatan baik. Ini susah, Pak. Kayak orang-orang ahli bid'ah. Maka salah satu jenis kemunafikan itu adalah perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena dia sudah mengkhianati ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hari ini kesempurnakan bagi kalian agama kalian. Oleh sebab itulah Imam Malik rahimahullah, Imam Dari Hijrah, mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwasanya di sana ada bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, maka sungguh dia benar-benar telah mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu, menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalahnya. Li'anna Allah ta'ala yaqul, lihat beliau kaitkan perbuatan bid'ah dengan ayat tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran pertama. Kerusakan fatal dari orang munafik mengumpulkan dua kesalahan. Yang pertama, merusak di bumi, yang kedua, menganggap kerusakan tersebut adalah sebuah apa? Sebuah perbaikan. Kemudian faedah yang kedua yang kita ambil pagi ini, yaitu kerusakan yang dimaksud oleh Allah yang dilakukan oleh orang munafik adalah bukan kerusakan pada buminya, pada fisik bumi, merusak bangunan, enggak, ya, tetapi kerusakan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah merusak dengan kekafiran dan maksiat. Dan ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, disebutkan seperti itu. Saya bacakan, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu wa an unasin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun Amma la tufsidu fil ardh qalu al fasadu huwa al kufru wal amalu bil ma'siyah. Artinya Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dan juga beberapa sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan jika dikatakan kepada orang-orang munafik jangan kalian merusak di bumi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat-sahabat yang lain mengatakan amma la tufsidu fil ardh, adapun yang dimaksudkan jangan kalian merusak di bumi, al fasadu huwal kufur, kerusakan yang dimaksud adalah kekafiran, wal amalu bil ma'siyah, dan amalan dengan maksiat atau beramal dengan maksiat atau mengerjakan maksiat. Jadi yang dimaksud jangan kalian merusak di bumi, kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik ada dua. Ini faedah yang kedua ya. Yang pertama yaitu kekafiran, yang kedua mengerjakan maksiat. Coba perhatikan lagi perkataan Abu Aliyah radhiyallahu rahimahullahu taala, yakni la ta'su fil ard wa kana fasadum dzalika ma'siyatallah li'annahu man 'asa Allah fil ardi aw amara bi ma'siyatillah faqad afsada fil ardi anna salahal ardi was sama'i bit ta'ah. Maksud daripada janganlah kalian merusak di bumi, maksudnya adalah jangan kalian bermaksiat di bumi, karena kerusakan mereka adalah dengan mereka mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di bumi atau memerintahkan dengan maksiat kepada Allah, maka sungguh dia telah mengerjakan kerusakan di bumi. Karena kebaikan bumi, langit adalah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu ayat tersebut? Faedah yang kita bisa ambil berarti dari yang sudah saya sebutkan tadi adalah yang ketiga, maksiat merusak dunia. Maksiat merusak dunia. Ada ayat yang menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Subhanallah. Artinya, kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka niscaya kami bukakan atas mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi dua-duanya keluar, dari langit turun, dari bumi keluar. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami berikan kepada mereka siksa akibat apa yang telah mereka perbuat. Ini ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya kerusakan di bumi salah satu sebabnya adalah dosa-dosa manusia, maksiat. Bahkan ada hadis yang menunjukkan walaulal bahaim ma amtaru ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya bukan karena bahimah, bukan karena hewan-hewan yang hidup di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala ketika penduduk sebuah negeri bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan. Artinya rahmat Allah, hanya karena rahmat Allah lah kepada hewan-hewan tersebut akhirnya hujan. Kalau tidak, akibat ulah tangan kita, maksiat-maksiat kita, akan terjadi kekeringan. Maka tidak salah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Subhanallah. Ayat yang mungkin yang sering kita dengar adalah awalnya saja. Bagian keduanya tidak kita dengar. Apa saja yang kalian dapati dari musibah itu adalah akibat ulah-ulah tangan kalian sendiri. Dan ayat setelahnya itu sebenarnya itu yang paling penting. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kebanyakan dari dosa kalian. Coba kalau seandainya setiap dosa dibarter oleh Allah dengan musibah. Setiap dosa dibarter oleh Allah dengan musibah, wah hancur bumi. Makanya malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Para malaikat apa tanggapannya? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi seorang yang akan merusak bumi tersebut? Merusak bumi tersebut diantaranya wayasfikud dima, dan meneteskan, mengalirkan darah-darah, terjadi pertumpahan darah, maksiat. Dan a'zamul ma'asi al-kufru billah wa syirku billah. Maksiat yang paling besar adalah kekafiran kepada Allah dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat yang paling merusak di bumi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang munafik melakukan maksiat. Salah satu maksiat yang mereka lakukan, dan munafik di zaman Rasulullah, saya sudah singgung. Munafik di zaman Rasulullah, munafik i'tiqadi atau munafik amali? Munafik i'tiqadi, lisannya Islam, hatinya kafir, kafir Pak. Ya, tanpa tendeng aling-aling kafir, cuma lisannya tok. Atau para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, munafik i'tiqadi ya adalah merupakan kekafiran. Dan ini yang perbuatan kerusakan yang mereka rusak. Jadi, apa yang kita ambil tadi faedah yang ketiga, yaitu maksiat merusak bumi. Ya, maksiat mendatangkan musibah. Saya pernah bahas tentang sisi sudut pandang syariat tentang gempa. Kalau menurut BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa itu terjadi, anda tahu kenapa gempa terjadi? Dan walhamdulillah kenapa di Kalimantan tidak banyak terjadi gempa? Karena di bumi itu ada lempengan-lempengan. Bumi yang paling dalam itu ada lempengan-lempengan. Nah, apabila dia bergerak, ya, lempengan-lempengan tersebut bergerak, itulah yang menyebabkan gempa. Dan itu kita di Kalimantan ini jauh dari lempengan-lempengan. Biasanya yang banyak lempengan-lempengan tersebut adalah yang banyak gunung. Ya. Karena dia begini, kemudian naik ke atas jadi gunung. Nah, gunung tersebut yang bisa jadi nanti lempengan-lempengan yang bergeser. Menurut BMKG itu yang terjadi. Saya setuju. Tetapi bukan itu 100%. Ketika di zaman Karun terjadi pelumatan harta Karun dan karunnya sendiri. Ketika di zaman Nabi Lut diangkat bumi, kemudian dibalik, kemudian dilemparkan ke bawah lagi, lalu diturunkan hujan batu. Mana ada Pak pembicaraan waktu itu ada lempengan-lempengan bumi. Semuanya full murni maksiat. Ya. Saya pernah mengisi kajian judulnya Telaah Syariat tentang gempa. Maksiat. Isinya semua maksiat. Makanya terjadi gempa. Ada orang yang sombong yang dia akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu dalam hadis riwayat Bukhari. Dia akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Mana ada lempengan? Gempa. Ya, longsor. Tidak ada. Kita bisa mengetahui hal seperti itu dengan ilmu, ilmu pengetahuan sekarang. Murni maksiat. Jadi faedah yang ketiga, maksiat merusak bumi. Dan maksiat yang paling merusak, ini tambahannya, maksiat merusak bumi dan maksiat yang paling merusak adalah kekafiran dan kesyirikan. Ya, maksiat merusak bumi dan maksiat yang paling merusak adalah kekafiran dan kesyirikan. Ayat yang saya bacakan tadi tentang negeri yang apabila dia beriman dan bertakwa akan dibukakan berkah dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka diberikan siksa sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Antum kenal kaum Saba? Di mana ada Saba itu? Jangan berpada di Anjir. Saba itu di mana? Di Yaman. Ya. Ya, Saba. Ya. Itu ada di Yaman. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Saba itu makmur, luar biasa. Saya carikan ayatnya, bagaimana kemakmuran Saba yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang makmurnya Saba. Lihat surat Saba ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayatun jannatan 'an yaminin wa 'an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanallah. Sungguh negeri Saba di tempat tinggal mereka mempunyai tanda yang sangat luar biasa dari tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai sungai di kanan dan di kiri mereka. Kulu mir rizki rabbikum. Makan dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Washkurulah dan bersyukurlah kalian kepadanya. Mendapatkan baldatun thayyibah, negeri yang indah, yang baik. Warabbun ghafur, dan Rabb yang maha pengampun. Akan tetapi apa yang akan terjadi kepada mereka? Fa'arobu. Mereka setelah melihat kekayaan yang sangat luar biasa, dan saya sering menyebutkan ini, hati-hati orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harta Anda menjadi benar-benar Anda menjadi terperosok dengan harta. Bukan berarti tidak boleh kaya. Ya, tetapi kadang orang yang diluaskan rezekinya condong kecenderungan untuk berbuat maksiat, sombong, congkak, itu ada. Dan itu terjadi pada orang-orang dahulu. Saba. Saba itu antum kalau baca tafsir kitab Imam Nukesi rahimahullah, saking sejahteranya, saking luar biasanya negeri Saba, orang kalau mau panen buah itu tidak perlu ngetik, tinggal meletakkan bakul di atas kepala dan dia berjalan, buahnya sudah jatuh langsung. Tidak ada lalat dan nyamuk. Sebuah tempat kalau tidak ada lalat dan nyamuk menunjukkan apa? Bersih, sehat. Berarti mau di rumah masih ada lalat nyamuk itu berarti ada bersih dan sehat. Bersih di Saba itu tidak ada nyamuk, tidak ada lalat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu mir rizqi rabbikum." Makan kalian dari rezeki Rabb kalian. Kalau ingin tahu tafsirannya, lihat tafsir Munkathir. Bagaimana negeri Saba luar biasa sejahteranya. Tapi akibat ini mereka lupa diri. Itu yang saya sebutkan. Sifat buruk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massatuhu la yaqulanna innahu la farihun fakhur." Artinya, jika kami berikan nikmat kepada manusia setelah mereka sengsara, lalu kami angkat kedudukan mereka, kami beri nikmat kepada mereka, mereka jadi lupa. Mereka jadi lupa diri dan congkak. Ini yang terjadi pada kaum Saba. Mereka mengatakan, ini tidak ada yang menghancurkan seperti ini. Akhirnya mereka menyembah mana? Menyembah matahari. Fa'aradu. Aradu di sini mereka memindahkan sembahan mereka hanya kepada Allah asalnya menjadi menyembah matahari. Apa yang terjadi? Fa'arsalna 'alaihim sayral 'arim. Lihat kerusakan. Setelah mereka merusak dengan maksiat, dengan kekafiran, dan a'wamul fasad huwa al-kufr wal wasyirk. Perbuatan kerusakan yang paling besar adalah kesyirikan dan kekafiran. Maka akhirnya apa? Kami berikan kepada kaum Sabah sailal 'arim. Air yang mengalir yang sangat deras, yang menghancurkan bendungan-bendungan mereka. Karena kan mereka berada di antara dua sungai, yang kalau hancur bendungan tersebut, hancur mereka di dalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Kami jadikan dua kebun mereka tersebut, karena biasanya enggak, tanah-tanah yang di samping-samping sungai itu subur-subur. Nah, ini terbukti luar biasa. Nah, para ikhwan sekalian, kami jadikan tanah yang subur, kebun-kebun yang tadi subur-subur, dengan dua kebun yang ukulin khamt wa athrin wa syai'in min sidrin qalil. Saya takut salah, surat Saba ayat 5, ayat berapa itu artinya? 16. Ya, sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-15 tadi, ya, sekarang kata Allah, kami jadikan dua kebun tadi yang asalnya luar biasa, yang ditumbuhi dengan tumbuhan yang luar biasa, kami ganti, ya, dirubah oleh Allah. Terjadi perubahan, kerusakan di bumi gara-gara maksiat. Diganti dengan pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon-pohon akar, dan juga sedikit dari pohon sidr. Padahal dari sidr tersebut kadang bisa dijadikan sebagai madu dan juga hal-hal lain yang bermanfaat. Ini yang merusak, maksiat merusak. Anda ingin rumah Anda tenteram damai, tidak rusak, sakinah mawaddah rahmah, jangan pernah merusak. Karena maksiat merusak. Saya beberapa kali diceritakan oleh orang, dan ini terbukti seperti ini. Harta yang tidak halal tidak akan pernah membawa kebaikan dalam keluarga. Itu pasti. Bahkan bisa merusak. Karena dia makan harta yang panas. Makan harta yang tidak halal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, faedah yang ketiga tadi apa? Maksiat merusak bumi, dan kerusakan yang paling besar dari maksiat adalah apa? Kekafiran. Jauhi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, "Walamma kana fi qawlihi fi qawlihim innama nahnu muslihun hasl al-islam fi janibihim wa fi dhimnihi anna al-mu'minun laysa min ahli wan min ahli al-islam qallaballahu 'alaihim da'wahum bi qawli ala innahum humul mufsidun." Ini buruknya juga orang munafik. Subhanallah. Kalau bisa Bapak tulis ini yang keempat, orang munafik itu tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Merusak tetapi mengaku mengadakan perbaikan. Ya. Orang munafik tidak tahu diri, merusak tetapi mengaku mengadakan perbaikan. Maka siapa saja yang merusak tetapi mengaku mengadakan perbaikan, dia adalah orang munafik. Di samping itu dia menuduh kaum muslim melakukan keburukan berarti. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ada permasalahan bahasa, jadi saya harus tulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lihat. Innama nahnu, apa itu? Muslihun. banyak nama nama orang muslihun, ya, muslihin, muslihun, nama orang banyak muslihun, padahal itu untuk bentuk perurat, ya, nama orang Indonesia banyak muslihun, muslihan, ada juga, ya betul, muslihan ada nama orang. Ya. Baik. Sekarang innama. Nah, kata-kata innama ini kaidah fikih, kaidah nahwu. Kalau ada kata-kata innama, maka itu menunjukkan kepada al-hasr. Al-hasr, pembatasan. Ya. Jadi ketika penulis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh." Jika dikatakan kepada orang-orang munafik, "Wahai kaum munafik, jangan kalian merusak di bumi." Apa yang mereka katakan? "Innama nahnu muslihun." Kami hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi benar-benar tidak tahu diri gitu. Paham maksud saya, Pak? Kami hanyalah mengadakan perbaikan. Kami ini enggak merusak. Perbuatan kami ini hanya untuk perbaikan. Nah, di sini terdapat buruknya orang munafik seperti yang Bapak cerita tadi, bahwasanya sifat dominan dari orang munafik tidak tahu diri. Dan kalau sudah tidak tahu diri berarti dia karena ini berbentuk pembatasan, berarti selain mereka melakukan kerusakan. Itu namanya menuduh kaum beriman melakukan kerusakan. Paham maksud saya? Karena bentuknya pembatasan, di sini lihat. Bentuknya pembatasan, kaum munafik, kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Berarti selain mereka, apa yang? Merusak di bumi. Itu berarti nuduh siapa? Orang beriman. Ini buruknya orang beriman, sudah merusak di bumi, ngaku tidak salah, kemudian nuduh orang beriman. Ya, jadi mungkin bisa ditulis tadi apa yang bapak-bapak tulis, yaitu salah satu sifat dari orang munafik adalah tidak tahu diri dan menuduh orang beriman melakukan kesalahan, persis sekali dengan titisan mereka kaum Yahudi. Bejatnya kaum Yahudi itu, Pak. Kalau ada sebagian orang bertiaroh merasa bernasib sial dengan barang, dengan hewan, misalkan kita naik motor menabrak kucing, dengan takdir Allah kita ketabrak kucing, akhirnya sudah simbol sugesti dalam diri, ini kayaknya stangnya sudah liar nih, kada nyaman lagi dipakai, padahal itu biasa-biasa saja, ya, nah, itu namanya tiaroh. Orang tersebut bertiaroh dengan hewan. Ini enggak. Kaum Yahudi bertiaroh dengan Nabi. Nabi Musa. Dan orang-orang yang mengikuti beliau. Di dalam surat An-Naml ayat 47 Allah berfirman, Qalu tayyarna bika wa bima ma'ak. Kata orang Yahudi, Bani Israel, kami menganggap engkau wahai Musa dan orang-orang yang mengikutimu ini pembawa sihir. Ini persis seperti kaum Yahudi. Entah siapa yang mengikuti, kaum Yahudi mengikuti orang munafik atau orang munafik mengikuti kaum Yahudi. Persis seperti orang munafik. Orang munafik mengatakan innama nahnu muslihun. Kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Di dalam pernyataan mereka ini menunjukkan bahwasanya mereka secara tidak langsung menuduh orang-orang selain kami adalah melakukan apa? Perusakan. Itu namanya nuduh. Nuduh kaum beriman melakukan kerusakan di bumi, dan itu buruknya. Makanya ayat selanjutnya kata penulis, ya, ayat yang selanjutnya kata penulis, Allah langsung bantah. Ana innahum humul mufsidun. Lihat ayat selanjutnya. Saya mohon, Bapak kan bingung apa, ayat saya baca ayat yang mana? Ya, itu di pasar banyak Quran terjemah. Bapak daripada bengong, maka bisa Bapak nanti lihat setiap kali kajian bawa Quran. Quran pula maksudnya kita nungkar nih. Pokoknya rugi itu Pak belajar nih. Sudah kada ada pemasukan. Oh. Nah, ada perkataan orang terdahulu dari ulama salaf, man talabal hadits faqad aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadits, maka dia orang yang bangkrut. Bangkrut dalam artian dia harus dulu tidak ada buku yang sudah dicetak. Dulu itu kalau ingin belajar itu dia beli pulpen, beli tintanya, beli kertasnya. Kalau sudah habis dia harus beli lagi. Makanya Imam Ahmad ketika mau belajar dari negeri Irak ke Yaman, ya, dari negeri Irak ke Yaman, beliau di tengah perjalanan kehabisan bekal. Gak bisa, kirim dong ATM. Gak bisa, ya. Apa yang beliau kerjakan? Kerja untuk dapat bisa melanjutkan bekal. Bisa beli buku, bisa beli tinta, bisa beli pulpen. Kerja dulu, baru untuk ilmu. Sekarang kita tinggal keluarkan dari dompet berapa sih? 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Handphone, itu televisi ganal 50 inci ke wajah nungkar. Subhanallah. Ya, saya mohon bawa ya Quran terjemah. Jadi bisa mengikuti. Karena kita seperti yang saya katakan, kita ini belajar, bukan ceramah. Kita ini belajar menuntut ilmu, ya, sehingga kita ingin detail sekali untuk mempelajari itu. Ala innahum humul mufsidun. Ingatlah. Makanya Allah di ayat yang ke-12 Allah mengatakan ala innahum humul. Ingatlah wahai kaum beriman, mereka lah orang-orang yang melakukan kerusakan. Ini akibat pernyataan mereka tadi. Allah membalas langsung. Dan sudah kita sebutkan faedahnya. Di sini ini ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12 ala innahum humul mufsidun. Ya? Ya Allah balas. Saya sering mengatakan kepada bapak-bapak dan faedah sebelumnya juga saya sudah sebutkan bahwasanya Allah akan menyegerakan beberapa siksa di antaranya terhadap kepada orang-orang munafik. Hati-hati. Bisa saja Allah menyegerakan siksa di dunia. Dan bahkan disebutkan dalam beberapa ini Allah Subhanahu wa taala menyegerakan beberapa siksa untuk dosa-dosa yang terjadi di dunia. Memang pada umumnya siksa akan kita dapati di mana? Di akhirat. Orang yang melakukan kesalahan bukan kita ya. Orang yang melakukan kesalahan akan dapati di mana siksanya? Di akhirat. Itu secara umum. Tapi bisa saja Allah segerakan di dunia. Dengan dalil kita apa? Dalilnya apa? Lihat. Ketika orang munafik, innama nahnu muslihun. Kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik, kebaikan. Langsung dibantah oleh Allah langsung pada saat itu. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, mereka lah orang-orang yang melakukan kerusakan. Ini faedah yang diambil dari para ulama tafsir adalah bahwasanya kadang sebuah maksiat, ini sebuah maksiat ya, karena munafikan, disegerakan oleh Allah siksanya. Ya, ini para ikhwan, maka hati-hati. Jangan sampai kita kadang, saya pernah ngisi, saya bilang, boleh gak orang kalau lagi maksiat, dia berpikiran, saya maksiat sekarang nyoba-nyoba sekali aja. Gimana sih rasanya zina? Kayaknya enak juga. Nanti kan bisa tobat. Allah kan maha pengampun. Allah kan maha penyayang. Rahmat Allah kan lebih luas dari apapun. Kenapa kita tidak boleh melakukan seperti itu? Kenapa kita tidak boleh berpikiran seperti itu? Ada 3 sebab. Yang pertama, siapa yang menjamin umur kita panjang sehingga kita bisa bertobat? Yang kedua, kalau ada yang menjamin umur Anda panjang, siapa yang bisa menjamin Anda akan diberikan petunjuk untuk bertobat? Yang ketiga, kalau seandainya Anda umur panjang dan diberikan petunjuk untuk bertobat, siapa yang menjamin tobat Anda diterima? 3 hal, kenapa orang tidak boleh melakukan, mencoba-coba maksiat. Dia melakukan manuver, statement kata dia, saya maksiat aja sebentar aja, ninggalin sholat sekali aja, nanti kan bisa tobat. Atau dikobok di lain waktu deh. Tidak boleh. Boleh enggak mengqada salat karena ditinggalkan dengan sengaja? Tidak boleh. Berarti fatwa yang mengatakan kapal siapa saja yang pernah meninggalkan salat pada waktu dahulu, ya, maka dia menebusnya dengan cara salat kembali setelah dia salat fardu. Jadi salatnya dua kali selama hidupnya. Atau dia menebus dengan cara yang kedua, bersedekah setiap sholatnya 40 ribu. 50 kan sekarang. Dan sedekahnya boleh ke ulur. Fatwanya ngawur, gak boleh. Ya ini para ikhwas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, maksiat. Sekali maksiat, mungkin Allah segerakan siksanya di dunia. Saya pernah berpikir kalau di akhirat seorang Ahmad Zainuddin dipanggil di depan semua manusia, kemudian diperlihatkan hal-hal buruk yang pernah dilakukan, bagaimana malunya. Di dunia begitu, kita takut ketika kita sekali maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan aib kita. Kan malu, malu sekali. Yud'a ala ru'usil khala'iq, dipanggil di hadapan seluruh makhluk, diperlihatkan keburukannya, dan itu akan terjadi nanti di akhirat. Tapi bisa saja Allah segerakan di dunia. Dalilnya ini, ala langsung bantah oleh Allah, ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, mereka lah orang-orang munafik lah yang melakukan kekeliruan, kerusakan. Maka hati-hati, jangan pernah meremehkan maksiat. Riba sebentar aja nanti kita kebayan bisa. Habis itu kita bertobat. Jangan-jangan itu adalah awal mula. Saya sering mengatakan ini perkataan selaras dengan yang apa yang ternyata selaras apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwa sebagian orang meremehkan maksiat. Ternyata itu adalah itu besar akibat peremehan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang meremehkan sebuah, menganggap sebuah kebaikan itu remeh. Misalkan cuma bersedekah 100 perak. Bahkan kan Rasulullah SAW menyebutkan, tasaddaq walau bisyaqqi tamrah. Bersedekahlah walaupun hanya setengah kurma. Setengah kurma berapa? Orang mungkin tidak peduli, ini ambil aja. Ini 1000, 2000 ambil aja. Harus ada hisab di situ, berharap pahala. Bukan menghitung-hitung amal, tapi berharap pahala. Mungkin yang sedikit itu pintu terbesar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu kita tidak mengharap pujian, sanjungan. Kita benar-benar berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ikhlas. Adapun yang kadang-kadang jutaan, puluhan juta harus ditulis namanya penyumbang tetap masjid. Ganal-ganal namanya. Subhanallah. Ini hati-hati. Ya. Yang kecil-kecil itu yang mungkin luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah remehkan. Ya, ngajak orang makan karena kebiasaan itu amalan rahasia yang luar biasa. Mungkin setiap gajian dia ingin memberikan tahadus bin ni'mah, itu luar biasa, boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'mati 'alaihi 'ala 'abdi." Sesungguhnya Allah menyukai kalau Allah ngasih kepada seseorang hamba, Allah ingin hamba tersebut memperlihatkan nikmatnya kepada orang lain. Dan itu boleh dengan syarat tidak terlalu berlebihan dan tidak dibarengi dengan sombong. Itu bagus. Jadikan itu amalan rahasia. Dan tidak semua orang seperti itu. Saya kemarin dari Martapura ke Banjarmasin. Sengaja itu beli durian. Kemudian karena kalau baknya itu ditutup, bak mobil taknya itu ditutup, maka baunya susah hilang. Ini dibuka dari mulai Martapura sampai Banjarmasin, yang mengingatkan kita cuma 4 orang dari sekian ribu yang berjalan bersama kita. Dan itu sebuah amal, mengingatkan kesalahan orang lain. Mungkin ini ada salah, mungkin sidin kada ingat menutup bab, padahal sengaja kita itu buka. Dalam pikiran saya, subhanallah, mungkin itu amalan yang sangat kuat. Memperingatkan seseorang di jalan, dia tidak kenal siapa orang tersebut, tidak berharap terima kasih, tidak berharap apa-apa, cuma ingin mengadakan perbaikan untuk orang tersebut agar jangan sampai kecelakaan dan segala macam. Ini amalan kecil, jangan pernah remehkan. Nolong orang di pasar, mungkin setiap hari bawa-bawa ke pasar, ada ibu-ibu setiap hari ke pasar, sidin ngalih, membawa awak aja ngalih, kita tolong, angkatakan ke plastik, plastik sidin ke kendaraan sini, setiap hari seperti itu amalan luar biasa. Jangan pernah remehkan itu. Mungkin itu salah satu pintu terbesar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun Eva sekarang. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Rai pertanyaan hari ini. Nah, silakan. Ustaz, ini saya bertanya, pelajaran kita yang kemarin mengenai penyakit hati. Nah, bagaimana resep untuk sembuh dari penyakit hati tersebut? Ya. Resep untuk sembuh dari penyakit hati, pertama, isi hatinya dengan ilmu. Karena ilmulah yang akan membimbing kita, menjadikan hati kita menjadi yang bersih. Ilmu yang akan membimbing kita, mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Maka, dan tentunya ketika saya mengucapkan ilmu tersebut, maksud dari ilmu ini adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salaf. Ini yang pertama. Yang kedua, agar hati tersebut baik, maka jauhkan diri dari maksiat. Coba perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah." Lihatlah, di dalam diri itu ada sebuah mudghah, seonggok daging, sepotong daging. "Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Jika dagingnya baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Jika dagingnya buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Ala wahyal, dan itu adalah hati atau jantung. Nah, ini pada ikhwah sekalian menunjukkan bahwasanya apabila hati tersebut dijaga, dan penjagaan hati adalah dengan jauh dari maksiat, maka kita akan terjaga hatinya, penyakit hati. Yang ketiga, banyak-banyak istighfar untuk menjaga hati agar tidak berpenyakit, banyak-banyak istighfar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznabal 'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sawda." Jika seorang hamba melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menorehkan nokta hitam di dalam hatinya. Fa idza naza'a wastaghfara saqula qalbuhu. Jika dia melepaskan dosa tersebut dan minta ampun, maka bening hatinya kembali. Faida zada zida ali. Kalau seandainya dia menambah maksiatnya, tambahkan nokta hitam pada hati tersebut sampai hatta ya alwa qalbuhu, sampai nokta hitam tersebut menutupi hatinya. Rusaklah hati tersebut kalau sudah di maksiat sampai tertutup. Fadzalika ram, itulah penutup hati yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Tidak sama sekali, akan tetapi itu adalah ran yang menutup hati-hati mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Jadi hati ya akan rusak dengan maksiat. Maka caranya jangan bermaksiat. Dan banyak-banyak istighfar, karena manusia tidak lepas dari dosa dan maksiat. Ya, itu beberapa kiat. Kemudian kiat menjaga hati yang lain adalah dengan berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu." Artinya orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan keimanan. Ingatlah bahwasanya hati-hati akan tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir akan mendatangkan hati yang nyaman, tenteram, tenang. Karena kenapa? Ada faedah hari Jumat kemarin. Kenapa zikir? Kan Allah berfirman tadi, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah menenangkan hati. Apa rahasianya, Pak? Apakah tidak ada sebab-musabab, sebab akibat, ya? Kenapa berzikir, lisan kita berzikir, hati kita yang tenang? Kenapa? Salah satu sebab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Mahsin Al-Abbad radhiyallahu taala dalam pelajaran kita setiap Jumat, fikih, zikir dan doa, adalah kalau orang berzikir itu kan dia mengingat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengatur, yang Maha Pencipta, yang bisa menahan mudarat bahaya. Maka pada saat itu dia akan tenang hatinya. Tidak ada yang bisa membahayakan dia kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat kepada dia kecuali Allah. Tenang hatinya. Sekali dia berzikir berarti dia meminta kepada Allah ketenangan, ketenangan terus. Karena Allah akan menjaga dia. Di situ rahasianya. Zikir bisa menenangkan hati. Bukan berarti karena berzikir langsung serta merta hati tenang. Tidak. Di sana ada sebab akibat. Orang berzikir disebabkan karena dia berzikir, dia memanggil Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Memelihara. Maka hatinya menjadi tenang. Kenapa? Karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah menjaga, tidak ada yang bisa memberikan mudarat sedikit pun. Nah, di situ sebab akibatnya. Ini para ikhwah, para ikhwas sekalian, wallahu a'lam. Nah, yang lain. Mengenai surah Al-Baqarah ayat 11 ini, apakah ini termasuk ayat muqamat atau tasyabihat? Terus bagaimana kita mengetahui di, kalau kita membaca Al-Quran dengan terjemahannya itu, untuk membedakan ayat muqamat dengan tasyabihat? Bagus ya. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun." Maka kalau kita perhatikan ayat ini muhkamah. Karena dia berkaitan dengan redaksi ayat sebelumnya yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Ya. Ayat ini ada sambungannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Jadi dia muhkamah. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa menentukan ini ayat muhkamat yang jelas, yang menjadi pondasi kita, dan ini ayat mutasyabihat? Maka jawabannya, ayat yang mutasyabihat adalah ayat yang tidak bisa kita pahami dengan segera, kecuali setelah kita melakukan penelitian yang mendalam terhadap ayat tersebut. Ini namanya mutasyabihat. Ya. Maka keliru orang-orang, misalkan orang-orang yang tidak percaya terhadap sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan, "Oh, itu ayat-ayat mutasyabihat." Karena ayat-ayat sifat itu ayat-ayat muhkamah. Ayat-ayat sifat Allah, Allah melihat dengan mata, Allah membentuk menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, Allah mempunyai kedua tangan. Ini bukan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar, bukan, tetapi dia ayat yang muhkamat, yang jelas. Karena itu kabar yang akurat dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat dirinya. Jadi, bagaimana kita bisa menentukan ini ayat mutasyabihat, ini ayat muhkamat? Itu kan yang ada yang ditanyakan. Maka jawabannya adalah ayat mutasyabihat adalah ayat yang perlu kita teliti sehingga kita benar-benar mengenali makna dan apa yang dikehendaki oleh Allah dari ayat tersebut. Adapun ayat yang mutasyabihat, ayat yang tidak perlu penelitian. Sekali baca kita sudah paham. Sekali baca sudah menjadikan ilmu yang yakin. Saya dipahami, Pak ya? Bagus. Saya kenapa katakan tadi bahwasanya dia muhkamah? Karena ada penjelasan dari sahabat. Paham ya? Ada penjelasan dari saya. Kerusakan yang dimaksud adalah bukan merusak bangunannya, fisik dari buminya, bukan. Tetapi kerusakan yang dimaksud adalah kekafiran, kemudian maksiat. Yang nantinya berakibat juga kepada kerusakan bumi. Saya dipahami ya. Karena ada tafsir, makanya saya bacakan tafsiran dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kerusakan yang dimaksud adalah merusak di bumi. Kekafiran dan kemusyrikan. Ya, yang itu nanti akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan fisik di bumi. Wallahu a'lam. Jadi bukan berarti yang namanya mutasyabihat itu adalah ditafsirkan dengan tafsiran lain. Mutasyabihat itu adalah sebuah ayat yang apabila kita baca kita tidak paham secara detail maknanya, tafsirnya. Ya, kita harus mencari apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Butuh penelitian. Adapun muhkamat, ayat-ayat yang jelas yang merupakan pondasi-pondasi keimanan seorang muslim. Itu beda. Ayat-ayat mutasyabihat biasanya ada beberapa tafsiran dari ayat Al-Quran sendiri. Ya, kenapa? Dan mutasyabihat tidak bisa mutlak. Dalam artian, mungkin menurut Bapak itu mutasyabihat. Menurut saya tidak mutasyabihat. Mutasyabihat tidak mutlak. Karena keterbatasan ilmu yang didapati oleh orang tersebut, akhirnya dia menganggap ayat tersebut adalah mutasyabihat. Akan tetapi orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada keraguan-raguan, dia menganggap ayat tersebut bukan mutasyabihat. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang ayat mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 7. Perhatikan baik-baik. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Dari Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab. Ayat-ayat yang muhkamat tersebut adalah sumber-sumber dari Al-Quran. Wa ukhra mutasyabihat. Dan yang lain-lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubina. Ini sekarang. Adapun orang yang di dalam hatinya terdapat zayl, penyakit yang menyimpang, fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Ibtigha'al fitnah, untuk mencari sesuatu yang tidak jelas, wa ibtigha' ta'wil, untuk menafsirkan kepada ta'wil-ta'wil yang batil. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, lihat ini yang saya sebutkan. Dan tidak ada yang mengetahui tafsirannya illallah, kecuali Allah. Artinya ayat mutasyabihat menurut sebagian orang mutasyabihat, tetapi ada yang mengetahuinya, ya, tidak ada yang mengetahui ayat mutasyabihat tersebut tentang tauhidnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang mumpuni ilmunya. Paham Pak ya? Inilah yang disebut dengan orang-orang para ulama, para ahli tafsir. Ini mutasyabihat sendiri itu tidak mutlak. Nah, kalau seandainya Bapak sudah pahami bahwa mutasyabihat itu tidak mutlak, maka berarti, bukan berarti ayat mutasyabihat itu tidak ada tafsirannya. Itu yang saya tuju. Cuma orang yang ini belum sampai ilmunya dibandingkan dengan orang yang ini. Paham maksud saya? Nah, gitu. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan dari Radio Sumber. Assalamualaikum. Apabila kita membaca surah Yasin, Al-Waqiah dan Al-Mulk tiap hari sehabis maghrib, apakah itu ada contohnya dari Nabi? Apakah ada bid'ah hasanah? Kemudian yang kedua, apabila seseorang berbuat zina, siksa yang bagaimana yang didapat orang tersebut di akhirat? Dari Ibu Muslimah di Banjarbaru. Iya, jazakumullahu khairan kepada Ibu yang bertanya. Yang pertama tentang membaca surat Al-Waqiah, Yasin dan Al-Mulk. Yang saya ketahui wallahu alam bahwa fadilah surat Yasin yang paling rendah derajatnya adalah lemah. Terutama pembacaannya ketika orang mau meninggal, ketika malam Jumat, ketika berziarah kubur, maka ini adalah hadis-hadis yang lemah dan paling tinggi derajatnya adalah lemah. dan hadis lemah, pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, tidak bisa diamalkan. Karena kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, al hadithu dhaif min qabilil mardud. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, maka hadis yang lemah dikategorikan sebagai hadis yang ditolak. Karena dalam pengklasifikasian hadis itu ada hadis makbul dengan hadis mardud. Hadis makbul itu hadis sahih, sahih li ghairihi, hadis hasan, hasan li ghairihi. Adapun hadis mardud adalah hadis lemah. Ya, hadis mungkar, hadis palsu, hadis-hadis yang termasuk kategori yang lemah. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan surat Al-Yasin ya adalah hadisnya, kebanyakan hadisnya lemah. Ya, begitu juga keutamaan surat Al-Waqiah, hadisnya lemah. Yang benar adalah membaca surat Al-Mulk atau membiasakan membaca surat Al-Mulk, karena itu akan menjaga dari fitnatul qabr. Ya, dari fitnah kubur, dari pertanyaan kubur. Jadi tidak ditanya, aman ditanya oleh para malaikat. Ini para ikhwah sekalian. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, adakah bid'ah hasanah? Maka jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalal. Setiap bid'ah itu sesat. Pernyataan yang sangat tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang yang paham bahasa Arab, di antaranya para sahabat, yang mereka adalah Arabun quh, kata orang Arab. Orang benar-benar Arab. Mereka tidak membagi, tidak ada pembagian dari sahabat. Sahabat ya, tidak ada pembagian dari sahabat tentang bid'ah. Karena mereka memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang-orang menganggapnya baik. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-ijtihadu fi sunnah khairu al-iqtisadu fi sunnah khairu min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tetapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada terlalu berlebihan tetapi perbuatan bid'ah. Ini menunjukkan bahwasanya kesepakatan para sahabat, kesepakatan saya bisa katakan, kesepakatan para sahabat, mereka sepakat bahwa bid'ah itu adalah sesat seluruhnya, tidak ada pembagiannya. Kalau orang-orang terbaik pemahamannya seperti itu, maka kita harus mengikutinya. Dan itu selaras dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun pembagian yang disebutkan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Umar bin Khattab, oleh Imam Syafi'i, oleh Sultanul Ulama Al-Aiz bin Abdussalam, maka ini pembagian secara bahasa, bukan pembagian secara istilah syar'i. Artinya mereka tidak ingin menyelisih perkataan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap bid'ah itu sesat. Dan kalaupun mereka benar-benar membaginya secara istilah syar'i, maka berarti tidak bisa ditanding ya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan para sahabat, atau apalagi dengan hanya perkataan para imam saja. Wallahu a'lam. Yang ketiga pertanyaan tentang zina, Ustaz. Tentang zina, bagaimana siksanya di akhirat? Zina, siksanya di akhirat, ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berisra, ya, di mi'raj, ketika beliau mi'raj ke langit, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siksa-siksa di akhirat. Tapi untuk saat sekarang saya lupa siksanya dan saya tidak mau berbicara tentang sesuatu yang saya lupa. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ya Ustaz, terkait dengan penyakit hati, kita kan sudah banyak dapat ilmu Ustaz, kita kan sering ikut kajian. Memang kan setan kan sering menggoda Ustaz, dan tidak sedikit yang terjerumus penyakit hati yang artinya merasa paling benar dan mudah memenuhi salah. Pertanyaannya adalah bagaimana kecet menemukan hati Ustaz? Iya. Pertama, ini jangan sampai kita mengamalkan sunnah gara-gara statement-statement seperti ini, akhirnya kita melemah sunnahnya. Jangan. Sebagian orang kadang-kadang dia melemah gara-gara statement seperti ini. Jangan terlalu merasa sok paling benar, jangan terlalu merasa sok yang paling suci. Bukan. kita ketika menjelaskan sebuah kekeliruan bukan berarti kita merasa yang paling benar. Saya sering mengatakan bedakan antara penjelasan tentang sebuah kebatilan dengan mengaku yang paling benar, itu sangat berbeda. Ya. Menjelaskan kelompok A, keyakinan B, keyakinan C, amalan amalan E, amalan D, amalan F ini salah, itu bukan sebuah mengaku yang paling benar. Itu menjelaskan yang salah dari amalan tersebut. Ya. Dan itu adalah sebuah kewajiban syar'i dan itu adalah warisan para nabi, tugasnya para nabi. Adapun mengaku yang paling benar ini ujub. Ini tidak benar, beda dengan yang pertama tadi. Menjelaskan kebenaran beda mengaku yang paling benar. Maka saya nasihatkan kepada saya di pribadi dan juga kepada para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin memegang sunnah kemudian dia berusaha mengamalkannya di tengah-tengah keluarganya, bukan berarti dia sekarang orang yang paling benar, masa orang yang paling benar. Bukan. Orang yang mengadakan amar ma'ruf atau nahi mungkar di tengah-tengah keluarganya bukan berarti orang yang merasa paling benar. Kalau begitu para nabi gak ada yang benarnya merasa paling benar. Nah, maka saya nasihatkan jangan sampai ini tipuan setan, ini tipuan iblis. Bahwasanya orang kalau mengamalkan sunnah nanti kemudian mengajak orang kepada sunnah nanti dikira dia merasa yang paling benar. Tidak. Kita sekarang ketika amar ma'ruf misalkan, Pak mohon maaf ini tidak ada contohnya. Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya. Itu bukan berarti kita sekarang merasa sok paling benar. Bahkan kita berusaha untuk beribadah sesuai dengan contoh Rasul. Beda antara dua itu. Ya. Nah, ini para ikhwah sekalian. Bahkan kalau bisa kita balik, orang yang ngeyelah orang yang merasa paling benar. Ya. Jadi jangan sampai yang seperti itu ada pada diri kita. Itu dari sisi pertanyaannya. Sekarang saya ingin jawab. Tetapi salah dan keliru kalau ada orang yang sudah ngaji, alhamdulillah kenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, berpahaman-pemahaman salafus saleh, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Bukan berarti merasa paling suci, paling sedikit dosanya. Mungkin itu yang beliau ingin tanyakan. Merasa paling suci, paling sedikit dosanya, surga sudah digenggaman. Ya. Itu bukan ajaran-ajaran tasawuf yang saya dulu masuk tasawuf, kata diajarkan di tarekat tersebut. Kalau kamu masuk sampai kamu berbaiat, maka itu bisa menjamin 7 turunan dari keturunanmu masuk surga. Itu dulu ya, pengalaman masa dulu. Nah, jadi yang dimaksud mungkin yang antum maksudkan adalah bahwasanya orang yang sudah berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih menjaga hatinya dalam artian dia jangan merasa suci. Melakukan maksiat sedikit, akhirnya merasa, wah saya kan bertauhid, mereka kan ahli bid'ah. Padahal orang yang bertauhid itu orang yang paling harus jauh dari maksiat. Nah, caranya sekarang bagaimana agar dia merasa suci? Maka jawabannya, perhatikan perkataan Yahya ibn Awam. Beliau mengatakan, la tathik bikasratil amal. Jangan engkau terlalu pede dengan banyaknya amal perbuatan. Fa'innaka la tadri aqubilta am la. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amalanmu diterima atau tidak. Wala ta'man dzunuban wala ta'man dzunuban. Jangan sampai engkau merasa aman dengan dosa-dosamu. Fa'innaka la tadri aqufirta anha am la. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita kan cuma bisa berusaha. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan kita diterima oleh Allah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma usaha. Kita cuma berusaha untuk beristighfar. Diterima istighfar kita atau taubat kita tidak tahu. Ini pada saat sekalian dan nanti ada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz, termasuk juga masalah seperti ini. ketika berdakwah, Pak. Mungkin berdakwah mungkin ada makna yang hikmah. Jadi ketika orang berbuat kesalahan, artinya langsung memponis sebab itu salah. Jadi tidak tatabayun dulu seperti apa? Kenapa orang berbuat salah dulu? Bisa juga seperti itu. Itu salah satu yang harus dikoreksi dari sebagian orang-orang yang mendakwahkan sunnah, yaitu dia tidak boleh serampangan untuk berdakwah. Makanya pentingnya berdakwah itu di atas ilmu. Ad'u ila Allah ala basir. Aku berdoa, berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan tersebut yang akan membimbing kita lebih lembut, lebih ingin orang tersebut mendapatkan hidayah. Ya, karena sebagian orang ada yang berdakwah itu pokoknya saya harus menang, dia harus kalah. Ya, ini tidak benar di dalam berdakwah, apalagi sama orang tua, apalagi ketika berdebat. Pokoknya saya pengen orang tersebut nggak bisa ngomong walau satu patah kata. Nah, ini keliru. Ini namanya tinju. Ya, berdakwah itu bukan menang bukan kalah. Berdakwah itu menyampaikan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus shalih. Kalau sudah tersampaikan, diterima atau tidak terima, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma menyampaikan. Ya. Cuma menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa memaksa. Nah, yang seperti ini yang menjadikan kita tambah lembut kepada orang ketika berdakwah. Saya ingat perkataan Imam Al-Albani rahimahullah, berkatanya bahkan sampai saya tulis di website saya. Beliau mengatakan, jangan sampai beratnya ilmu yang kita yang beratnya beban dakwah yang ada pada kita ini dibarengin dengan buruknya akhlak kita. Nyampaikan ini saja sudah berat. Ya. Nyampaikan ini saja sudah berat, apalagi dibarengi dengan akhlak yang buruk. Teriak-teriak. Kemudian tidak sopan ketika berdakwah. Apalagi dibarengi dengan akhlak-akhlak buruk secara personal. Ingkar janji, berdusta, menipu. Katanya salafi. Hutang enggak bayar-bayar. Mana salafnya itu? Ya, belum lagi ya tadi ya, seperti yang saya katakan tadi, berdakwah cepat-cepat sekali mengatakan bahwasanya, coba tanya sebagaimana yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, tanya dulu kenapa, apa ini metode dalam berdakwah, kenapa sih kamu mengajarkan seperti itu, tahukah kamu bahwasanya Rasulullah SAW melarang, kan kita bertanya dulu, bukan langsung kamu ini salah kayak itu, harusnya kayak ini. Langsung sidin kepada siapa ya kan? Umur berapa? Makan garam berapa? Ya, sangat mudah dipatahkan orang-orang seperti itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna rifqa la ya'ti fi syai'in illa zana. Sesungguhnya sikap lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Wa innal anfa la ya'ti fi syai'in illa zana. Sesungguhnya sikap keras, ya, tidak lemah lembut, tidaklah pada sesuatu kecuali akan memburukkan sesuatu tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa hamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.